جنوح ديني يكدي مامو karena kau selalu permainkan diriku karena kau selalu membodohi diriku oh yeah cukup sudah diriku bertahan.